khusus masih bareng organ tanah lelanan. Hormati kakek bapak Tuan Haja, Bangku bapak Tasuri, darah ibu Ira. Ayo bu, nok pengantin nok Fitri, aku mas pengantin mas Uwak Yoman. Sosial masih kamu matar yang bapu na abang kalima kasih ibu bawon dalam dalam ayo gabung bantu kamu untuk obat pilek baik jebu maklum kau dananku lagi musim udan penyanyi ne jebu lu kesuwun. Oh, slow lanan aja. Ditarik, go, go.